apa hukumnya sementara salat teringat oleh pekerjaannya atau kuliahnya dan lain-lain. Ya. Itu adalah perkara yang sering merupakan bisikan-bisikan jiwa yang mengganggu seorang dalam salat dan merupakan godaan dari syaitan. Maka setiap muslim dan muslimah hendaknya berupaya untuk khusyuk di dalam salatnya dan ingat tujuan dari salat itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan seakan-akan dia bersimpuh depan Allah Subhanahu wa taala dan menghayati segala makna dan kandungan zikir yang dia baca supaya dia benar-benar apa menghadap dan mencurahkan perhatiannya untuk salatnya. Wallahu taala alam.